Kita kaum kulit putih, Kaukasia, orang tua kita juga berkulit putih semuanya. Lalu, siapa anak itu? Apakah anak itu dari kaum negro? Hah? Oh, bau sekali. Karena itu kita kirim saja ke Amerika, digabungkan dengan komunitas negro lainnya. Saya tidak tahu nama mereka. Lalu siapa yang mengusulkannya? 5.000 orang itu ada di Amerika mana? Kami tidak tahu. Apa yang mau kalian katakan? Di Inggris, ada 4 juta wanita lebih banyak daripada kaum pria. 4 juta lebih ada di pantai barat kaum wanita yang sendirian. Ada 1,6 juta wanita lebih banyak di pantai barat Inggris. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah harus dikirim ke Tibet, wanita dan anak-anak juga, begitu? Hah? Aku katakan tidak, masih ada pria yang tidak mau bertanggung jawab lebih. Waktu saya di Kanada, ada sebuah program saat melintasi perbatasan dari Buffalo, ada program yang dipasang di dinding, yaitu program tentang poligami. Di situ ada seorang pria dengan 8 istri, dia mantan anggota kaum Mormon yang sudah lama terbuang. Suatu ketika, kaum Mormon mengizinkan poligami tanpa batas. Joseph Smith dan istri mudanya, dia punya banyak istri. Karena prasangka dari komunitas Mormon lainnya, kaum Mormon, berapa istrimu? Huh? Kaum Mormon, berapa istrimu? Ya, mereka tidak mau lagi. Tapi, orang Mormon ini sangat berbeda. Ada 20 juta orang Mormon yang terbuang karena punya istri lebih dari satu. Dan mereka tidak disahkan, tapi bisa punya istri lebih dari satu. 20 juta orang Mormon. Orang itu punya 8 istri dan ia bahagia. Dan tak satu pun dari istrinya pernah menikah sebelumnya. Mereka bukan perawan, tapi belum menikah sebelumnya. Lalu suatu ketika ada seorang wanita yang datang mendekatinya. Bagaimana dengan saya? Huh? Untuk kamu, berikan alamatmu, akan saya hubungi. Huh? Tenang saja. Bagi kaum wanita yang belum bersuami, ada sekitar 20 juta orang. 20 juta orang di Amerika yang haus akan suami. Mereka berburu pria. Berburu pria di New York. Tapi kaum prianya menjadi pemalu dan berubah menjadi gay. Sebelum datang kemari, saat saya tinggalkan rumah, tanggal 16 November. Oh, tidak, Oktober. Di Pakistan, Dubai, Abu Dhabi, lalu kemari, dan pada mereka, saya bilang, jangan bodohi diri sendiri. Kabur ke Bombay, ke Beirut, ke London, untuk apa? Apa yang kalian cari? Huh? Pergi saja ke New York. Coba pecahkan masalah di sana. Datang. Sebanyak 4 kali, ada sebuah populasi yang berlebih di sini. Tidak ada orang di sini. Tanah ini luas, tapi kosong. Di Saudi Arabia, ada 60 juta orang tinggal di tanah yang luas. Ada 4 kali lipat dan datang saja ke sini. Allah akan bahagia. Kalian bisa mengatasi masalah di Amerika. Dan masalahmu sendiri selesai. Jika tidak bisa, maka kalian harus berkreatif. Kita kembali ke Saudara Swigert. Baca bukunya. Lihat buku ini. Ini masalah-masalahnya. Masalah yang sangat serius. Bagi saudara-saudara kami, pria dan wanita, saya sangat sedih melihat hal ini. Sedih sekali. Mereka mirip anjing kecil. Ya, mirip seekor anjing. Anjing kecil. Baca bukunya Dr. Kingsley, Hidup Sebagai Wanita Amerika. Di negara kalian, Kehidupan Para Wanita Amerika oleh Dr. Kingsley. Hidup sebagai wanita Amerika sama seperti hidup sebagai wanita Inggris, Jerman, Prancis, sama. Mereka jadi mirip anjing. Agama Islam memiliki solusinya. Jika tak membacanya, kalian selamanya berada di kuasuk. Tetap berada di neraka bersama-sama dengan kaum pemabuk, kaum sodomi, populasi wanita yang berlebih. Tidak ada jalan keluarnya kecuali beragama Islam. Agama Islam memiliki solusinya. Yesus Kristus malah berkata, ia akan memandumu semua. Bawa semua masalahmu padanya. Hanya Islam yang punya solusi untuk masalahmu. Kau belum mendapatkannya. Kau akan mendapatkannya. Kau anggap alkohol sebagai pengobatan. Saudara Swigert berkata, ia tidak pernah minum selama hidupnya. Saya percaya pada Anda. Dia tidak pernah sentuh bir, rokok, dan minuman keras lainnya. Saya angkat topi untuk Anda. Padahal lingkungan Anda seperti itu. Kau seorang malaikat, teman. Di lingkungan ini kau tidak sentuh rokok, bir, minuman keras lainnya. Maka ku bilang engkau ini malaikat. Tapi apa solusinya untuk masalah-masalahmu? Kau ini evangelis. Lahir bersama mereka sebagai kaum Kristen. Lihatlah para pendoa. Apakah mereka sedang berdoa? Pada sebuah pertemuan evangelis, di sana ada alkohol. Ada bersama sang penginjil lainnya. Kau berbicara apapun juga, tapi jika ada yang minum alkohol, tolong berdirilah. Silakan berdiri, tapi tak seorang pun berdiri. Semuanya ingin minuman keras. Tahu mengapa? Dan menurut Jimmy Swaggart dalam bukunya, alasannya adalah alasannya karena Yesus Kristus sendiri minum anggur. Benarkah? Jika hal itu tidak cukup baginya, maka begitu pula pada kami. Logika yang bagus. Kata Swaggart, minuman anggur itu memang minuman keras. Dan bagi saya, Swaggart belum membacanya secara teliti. Jika alkohol telah mengering, Yesus akan bertanya. Dia akan bertanya pada ibunya, lihatlah orang-orang itu. Apa ia mengatasi masalahnya? Katanya, hei wanita. Begitu ia bilang pada ibunya, apa yang kau lakukan padanya? Waktuku belum tiba. Kau memanggil ibumu seperti itu? Kalimat yang sama untuk kaum pelacuran. Hei wanita, apa aku menuduhmu? Untuk pelacuran memakai kata wanita, tapi untuk ibunya dipanggil wanita, bukan ibu. Bukan ibu. Dia tidak pernah memanggil nama ibu seumur hidupnya. Menurut ayat-ayat di Injil, ia tidak pernah panggil nama ibu. Wanita dan wanita. Saya tidak percaya. Tapi ini berdasarkan ayat-ayat Injil. Katanya, hei wanita, apa yang kau lakukan padanya? Waktuku belum tiba. Apa ia memujuknya? Memberi air minum untuknya? Ia merubah air putih jadi minuman anggur. Dan sejak itulah minuman anggur mewabah di kalangan umat Kristen. Dalam Injil, minuman anggur itu diminum sepanjang malam. Alasannya, minum anggur itu untuk yang terakhir kalinya. Apa ini? Apakah mereka dikatakan peminum yang kuat? Jika tidak minum, menurut para pemabuk, jika tidak minum alkohol semalam, saraf kita bakal mandul. Butuh minum yang makin banyak setiap saat untuk memenuhi kebutuhan minuman kerasnya. Jika kalian berikan minuman keras semalaman, minuman anggur itu berubah menjadi jus. Untuk apa? Untuk apa minum minuman terbaik jika disimpan terus sampai akhir dan tidak diminum-minum? Minuman anggur yang sama untuk para pendoa. Di Yunani, minuman anggur sangat dilarang bagi siapapun, terutama anak perempuan. Minuman anggur yang sama, di mana Yesus merubah air putih menjadi minuman anggur. Pengecualian hanya agama Islam yang melarang tegas untuk tidak minum minuman keras. Minuman keras bukanlah merupakan suatu solusi. Jika kau terus meminumnya, maka kau tidak pintar. Pintar ada dalam pikiranmu, di antara para pendeta lainnya, Jimmy Swaggart. Katanya ketika ia pergi ke bank, dia bicara secara terbuka dan dia menemui seorang manajernya. Dan dia bilang pada manajernya, katanya ada pendeta, ada lukisan, ada pelacur, ada 3P. PPP. Lalu kaum bankir itu setuju. Ya, saya tidak tahu menahu mengenai pelacur dan lukisan, tapi saya tahu tentang pendeta. Ini pernyataannya. Ini tentang roh, semangat. Roh yang memberitahumu apa yang harus kamu lakukan. Tiap kali kau bicara, pasti roh yang bicara padamu. Ini komunikasi langsung dari Tuhan. Ia berkata padamu sebagai anaknya. Anak. Ya Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan berbicara langsung pada saya, manusia yang biasa ini. Tiap kali kau bicara, pasti roh yang bicara padamu. Ini komunikasi langsung dari Tuhan. Ia berkata padamu sebagai anaknya. Pada Yesus, ia tidak pernah sebut sebagai anaknya. Ia bicara pada sepupu ketiganya. Pada anaknya sendiri. Dan jika saya bertanya pada siapa saja, Tuhan bicara langsung pada mereka. Dan jika Tuhan bicara, lalu dia berbicara menggunakan bahasa apa? Bahasa apa ke kamu? Apa bahasa Inggris? Bahasa Ibrani? Yunani? Apa ia sebut kau anaknya? Anaknya, anaknya, anaknya lagi. Tuhan bicara padamu, saya tidak bisa bicara padamu. Saya tanya, kenapa tak bisa? Kenapa? Kenapa tak bisa? Apa ia tidak bisa menjawabnya? Apa kau bisa menjawabnya? Kenapa tak bisa menjawab? Apa karena tidak tahu? Saya tidak tahu. Saya tak bisa bicara padamu sekarang. Saya akan bicara di luar saja. Saya beritahu alasannya. Dia bicara padamu, Tuan Didat, Tuhanlah yang berbicara padaku. Jika saya tanya pada siapa saja, akan berkata Tuhan bicara pada mereka. Dan jika Tuhan bicara, pakai bahasa apa? Apa bahasa Inggris? Bahasa Ibrani? Hindu? Apakah ia sebut kau anaknya? Anaknya, anaknya, anaknya lagi. Saya tidak bisa bicara padamu. Saya tanya kenapa tak bisa? Apa ia tidak bisa menjawabnya? Apa karena tidak ada jawabannya? Apa karena tak tahu? Oh, apakah kau tahu? Atau apa karena tidak tahu? Huh? Saya tidak bisa bicara. Saya tak bisa bicara padamu sekarang. Saya akan bicara di luar nanti. Saya akan beritahu alasannya. Ini ada hubungannya. Ini semacam satu ikatan. Ada sekitar 75 juta persaudaraan Kristen di Amerika. Hal itu menurut Billy Graham dalam bukunya Bagaimana Kita Bisa Hidup Kembali. 75 juta orang, artinya satu dari tiga orang Kristen Amerika berkata, dirinya itu malaikat karena ada roh suci yang bicara langsung padanya. Dan Yesus berkata, ada sedikit lubang, satu lubang, maka berlubanglah semuanya. Artinya ada lubang di kepalamu, maka otakmu berlubang. Satu, makanya aku berkata ada yang salah dengan otakmu. Ada yang salah, itu kata Yesus. Kitab Injil bicara tentang para nabi Islam. Dan saya ada satu ayat dalam Al-Quran. Kullu ra'aytum min kana indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israil la'allahum mimsli. Dan kamu dapatkan kitab itu, ada judulnya tentang apa yang kitab Injil katakan tentang Nabi Muhammad. Sangat detail. Pada ayat suci ini, saya bisa beri 50 macam bukti bahwa nabi-nabi dalam kitab Injil tidak ditujukan pada Yesus, tapi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapatkan sekarang. Bacalah. Ingatlah ayat suci itu. Kalian tidak suka? Apa kalian suka dihibur? Semuanya suka menghiburmu? Dan ketika kalian datang kemari, apakah akan ada hiburan? Huh? Tidak. Kalian datang untuk diri sendiri. Kalian bisa merubahnya. Allah juga pada Islam mengubah negara ini. Dan kau bisa memilikinya. Dan Allah bersabda dalam kitab Al-Quran, Yuzahhirahu ala dini kullihi. Ia akan memberimu harapan untuk menjadi pemimpin bagi umat yang lainnya. Semua unsur kehidupan, baik itu Yahudi, Hindu, Kristen, Islam, Buddha, komunisme, semua kepercayaan, agama Islam ditakdirkan untuk memimpin agama yang lainnya. Walau karihal kafirun, jika tidak ada yang suka biarkan. Dan sekali lagi ia bersabda dalam Al-Quran, walau karihal musyrikun, meski yang lain tidak suka, tapi ini takdir bagi kalian. Ia bersabda seperti itu lagi dalam kitab Al-Quran sebanyak tiga kali. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Agama Islam ditakdirkan untuk memimpin agama lainnya. Wadinil haq, agama kebenaran. Liyuzhirahu ala dini kullihi. Agama Islam ditakdirkan untuk memimpin agama lainnya. Ratakan semua. Wa kafa billahi syahida. Baik denganmu atau juga tanpamu, semua manusia itu adalah sampah. Baik kau dan aku, Allah memberikan kesempatan padamu untuk melayaninya. Baik itu pada semua nabi-nabinya. Allah memberikan solusinya. Pecahkan masalahmu semuanya. Pecahkan semua masalah. Apakah kalian mampu merubah dunia? Kita punya tradisi. Matahari akan terbit dari arah barat. Matahari akan terbit dari arah barat. Apa yang kalian pahami? Matahari tidak terbit di timur, juga tidak di barat. Itu ilusi dari rotasi bumi kita. Sehingga matahari itu terbit dan terbenam. Matahari tak terbit maupun terbenam. Dan itu merupakan ilusi dari rotasi bumi kita saja. Jika matahari terbit dari arah barat, maka bumi ini masih berdiri kokoh. Apakah matahari terbit dari arah barat? Dan apakah bumi kita masih ada? Bumi ini berputar 1000 mil per jam. Apa kalian masih sanggup berdiri? Jika tidak, maka kalian tidak akan di sisi lainnya. Apa kalian tidak mengerti juga? Allah akan membersihkan lautan. Allah akan membersihkan lautan, semuanya yang ada di bumi akan tersapu bersih. Semuanya akan hancur. Apa yang menyenangkan? Apabila matahari terbit dari arah barat, apa? Islam itu matahari dari Allah, pengetahuan dari Allah. Akan terbit dari barat. Di negara ini karena mereka sama-sama kelaparan. Semua ada di sini. Kerja keras Mormon, kerja keras Maharaja, kerja keras Maharishi, dan kerja keras Raja sana, Raja sini, semuanya. Dan lain sebagainya. Mereka semua mengembangkan alirannya masing-masing di sini. Semuanya ada. Ada di sini. Rakyat di negara ini kelaparan. Mereka tidak tahu harus kemana. Apapun sekte yang datang kemari akan ditelannya. Ada apa denganmu? Apa ada yang salah dengan kaum muslim? 2 juta orang. 2 juta orang ada di sini. Kaummu muslimnya merasa inferior, kompleks. Di negara ini, rakyatnya merasa hampa. Negara yang sangat maju di dunia ini, tapi kalian tidak mampu menguasai kehampaan itu. Padahal kalian menguasai teknologi. Terutama saya tunjukkan pada yang datang dari timur. Apakah kalian orang Arab, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, semuanya tidak mampu berbuat apa-apa. Apa yang kalian lakukan pada 1977? Apa? Hah? Dan apa yang kalian lakukan saat saya di sini? Orang-orang yang mandul. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tak ada semangat. Tak punya militansi. Saya datang ke sini pada 1977. Saya mau berceramah. Ke New York. Di sebelah baratnya ke komunitas Muslim. Ketika saya datang, kalian mau aku berceramah apa? Hah? Dan mereka minta tentang kata kitab Injil mengenai Nabi Muhammad. Itu awal permulaan yang baik. Awal yang bagus, membandingkan dua agama yang berbeda. Buku itu, subjeknya itu. Waktu berjalan, semuanya baik-baik saja. Apa yang kita dapatkan dari iklan ini? Sebuah pamflet kecil, katanya seorang nabi dalam kitab Injil. Ahmad Didat sebagai pembicaranya. Ya, saya sendiri sebagai pembicaranya. Seorang nabi dalam kitab Injil. Dalam bahasa Inggris, apa kalian paham maksudnya? Apa kalian monyet? Apa saya bilang seorang nabi? Apa kalian mengerti apa artinya seorang? Kalian tidak tahu. Artinya seorang nabi saja. Seorang artinya seorang nabi saja. Apa kalian percaya pada seorang nabi saja di kitab Injil? Sekali lagi, percayakah pada seorang nabi saja di kitab Injil? Apa umat Kristen percaya pada seorang nabi saja? Apa umat Yahudi juga percaya pada seorang nabi saja? Tidak, jika iya maka kau orang yang rendah diri. Bagi saya kebenaran kata-kata dalam kitab Injil ini menakutkan bagi kalian. Kelompok lain menganggap Nabi Muhammad itu yang terbesar. Ketika saya datangi, mereka hanya bilang Nabi Muhammad yang hebat. Apa dia mempermainkan nama nabi saya disamakan dengan Alexander yang agung? Hah? Ada apa dengan kalian para pesakitan? Orang-orang yang sempurna. Kenapa dengan roh sucimu? Huh? Saya tidak tahu. Tapi Allah bersabda, La ta'natum bi rahmati. Janganlah engkau berputus asa. Seorang muslim tidak boleh berputus asa. Ada yang salah dengan kalian, para pesakitan. Kalian lebih baik bangun dari tidurmu. Allah memberikanmu kesempatan di saat ini juga. Di zaman teknologi ini, Allah beri kesempatan padamu. Kau ada di sini karena suatu alasan. Bagaimana dengan kesempatan yang ada? Hal itu malah diambil oleh umat Kristen yang sedang melihatmu semua. Guru kalian sudah memberikan pelajaran. Kalian para pekerja asing sudah datang kemari, tapi kalian tidak lebih dari daging mentah. Mereka tidak harus pergi. Pergi ke Malaysia, Indonesia, Bangladesh. Mereka sudah bisa bekerja dari rumahnya sendiri. Mereka tinggalkan anak dan istrinya lalu datang untuk mendoakanmu. Mereka tidak harus belajar bahasa lagi, tapi justru kalian yang harus belajar bahasa pada mereka. Secara budaya, kalian sudah terpengaruh budaya barat. Kalian hanya duduk di sofa, tapi mereka sudah duduk dalam ruang makan. Mereka tidak lagi duduk di lantai, menghisap asap di dapurnya. Dari sudut manapun, bagi mereka, kalian itu dikirim oleh Tuhan untuk mereka. Benarkah? Kalian dikirim oleh Tuhan untuk bekerja bagi mereka? Rubahlah mereka. Orang yang hanya bekerja keras saja, kenapa tidak menerima Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa tidak bisa? Hah? Kenapa tidak bisa? Karena mulut kalian tertutup rapat. Kenapa kalian tidak mau buka mulut? Karena kalian ketakutan. Kalian di sini merasa tidak percaya diri. Pergilah kalian. Buka kitab Al-Quran. Bacalah. Biarkanlah Allah bicara pada kalian. Allah akan mengabulkan kalian. Allah meminta kalian untuk menyentuh kitabnya. Insya Allah, Allah akan bicara pada kalian. Pada Al-Quran. Dengan Al-Quran, dia akan berkomunikasi ke kalian dengan cara apapun, dimanapun. Biarkanlah ia berbicara padamu. Kalian jangan hanya duduk dan diam saja. Menunggu orang lain merindukan kalian. Memanfaatkan kalian sebagai sansak tinju, sebagai penunggu pintu, sebagai penghias kepala. Apakah itu salah? Allah bilang tidak. Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah akan menyaksikan faktanya dan kalian tak lama lagi akan menyadarinya. Akhiru da'ahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada Tuan Didat atas ceramahnya. Pertanyaan pertama ialah, kaum wanita muslim sesuai perasaan rendah dirinya terhadap komunitas barat dan mengambil alih. Kini di mana posisi kaum wanita muslim menurut agama Islam? Posisi kaum wanita muslim menurut agama Islam ialah kaum pria punya hak dan wanita punya hak. Al-Quran juga berkata, Ar-rijalu kawamuna 'alan nisa. Kaum pria itu satu derajat di atas kaum wanita. Karena kaum pria itu kepala keluarga. Karena ada rasa tanggung jawab yang lebih secara individual, secara alami ia punya kuasa lebih. Dengan kata lain, komunitas manapun termasuk di barat, jika seorang pria di atas wanita, maka ia harus menghidupi keluarganya. Tapi jika kasus sebaliknya, maka kaum wanitalah yang menghidupi keluarganya. Lihatlah, hal ini alami bukan? Kaum pria itu kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kaum wanita, dan tidak ada yang namanya absolut kesetaraan antara pria dan wanita. Tapi kaum wanita sesungguhnya yang berperan di rumah. Seperti kata seorang pria Prancis, wanita bisa melakukan apapun karena mereka itu pemerintah dalam pemerintahan. Faktanya, baik di rumah tangga orang barat atau di rumah kalian sendiri, rumah kaum muslim. Jika kaum wanita tahu kalimatnya Shakespeare, wanita datang untuk menguasai. Jika tidak, maka apa yang wanita katakan? Apakah suaminya ditanya mau pergi kemana? Ke San Francisco atau ke New York? Maka istrinya akan memberikannya. Jika istrinya mau membandingkan dirinya dengan suaminya, maka akan menjadi suatu masalah baru dan pertentangan di antara keduanya. Kau lakukan hal yang sama, maka masalah yang muncul juga sama. Dalam agama Islam, kedua pihak punya hak yang sama. Kaum pria dan wanita juga punya hak. Namun mereka sama sekali tidak ada kesetaraan. Dan dalam pandangan Tuhan mereka setara. Dan di komunitas sosial ada contohnya. Seorang pria bisa punya 4 istri. Dan wanita punya 4 suami. Dan itu diperbolehkan. Kalian ingin kesetaraan? Ingin kaum wanita punya 4 suami? Coba saja sendiri. Dan lihat apa yang akan terjadi. Tuan Didan, tadi Anda bicara tentang kaum kulit hitam dan rasisme. Bisakah Anda menunjukkan solusinya dalam agama Islam, masalah rasisme ini? Allah bersabda dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas, hai manusia, semua umat manusia yang ada, tidak hanya muslim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Allah menciptakan kalian semua, baik pria maupun wanita. Waja'alna su'uban wa qabaila, hanya dialah yang menjadikanmu bersuku-suku dan berbangsa. Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal satu sama lainnya. Bukan untuk saling mendiskriminasi ataupun saling mengeksploitasi. Lita'arofu, inna akromakum indallahi atqakum, yang terbaik berada di sisi Tuhan adalah yang beriman kepadanya. Ini sabda Allah dalam Al-Quran. Tidak menghakimi kalian berdasarkan ras, bahasa, warna kulit, ataupun kekayaan, tapi atas dasar tingkah laku kalian. Agama Islam punya cara tersendiri untuk mempraktekkan hal ini. Semua orang bicara tentang ayah dari saudaranya, manusia. Apa kaum Kristen mengatakannya pada kalian? Apa kaum Yahudi juga? Apa Muslim juga? Hanya ada satu Tuhan, kita semua adalah ciptaannya, kita hanya salah satu makhluknya, Bapa Tuhannya manusia. Bagaimana cara melaksanakannya? Tidak ada sistem. Hanya agama Islam yang punya sistemnya. 5 kali sehari. Kita semua sholat. Baik kulit hitam maupun putih, kaya atau miskin, Afrika atau India, orang Arab ataupun Melayu, semuanya bersujud pada Tuhan yang sama. Tidak ada jarak di antara mereka. Bersembah yang bersama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sholat. Ya, sholat. Sehingga si setan tak bisa masuk di antara kalian. Si setan bukanlah yang kita lihat di galeri, dengan kedua tanduknya yang tajam, berekor di pantatnya, berwarna merah. Bukan setan yang itu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, saat sholat bersama, jangan ada jarak antara satu dan yang lainnya, sehingga si setan tak bisa masuk di antaranya. Dan setan yang saya maksud adalah ras kalian. Saya kulit putih, dia kulit hitam. Saya kaya, dia miskin. Karena itulah si setan tak boleh masuk di antaranya. Jika berhasil, ketika saat sholat, kita berpikiran buruk dengan sebelah kita. Jangan ada kesempatan untuk itu. Tutup rapat jaraknya. Ya, tidak boleh ada jarak. Harus tertutup rapat. Dan sistem ini telah dipraktekkan. Sekali ini dilakukan, maka selamanya dilakukan. Dan hari besar umat muslim adalah hari Jumat. Pada saat itu di masjid, sholat Jumat bersama. Dan yang lainnya adalah pas sholat Idul Fitri. Kumpulkan semua orang dari manapun dalam satu wadah. Sekali kau pergi ke situ akan terus terekam dalam kepalamu. Jika dia orang Tamil, apa dia orang Muslim? Di tempat saya, orang Tamil itu Hindu. Apa dia orang Muslim dari Tamil? Orang ini berkulit gelap? Seperti dari Ethiopia? Apa dia Muslim juga? Ya, dia seperti saya. Dia orang Muslim. Orang yang berambut pirang dengan mata biru dari Jerman, Norwegia, Turki adalah Muslim juga? Untuk itu, masalah ras harus dihilangkan. Sistemnya ada, tak sekedar bicara terus-menerus. 5 kali sehari, sholat 5 waktu, tepat pada waktunya, dan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi dan di dalam sholat banyak orang di sekitar saya. Saat saya ke sebelah kanan, ada orang Ethiopia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nengok sebelah kiri, ada orang Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya ada orang Turki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada orang dari Timbuktu. Sebuah sistem yang menghilangkan perbedaan antara ras. Tidak hanya bicara saja, tapi juga ada sistemnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Bijaksana, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kaum muslim bukan salah satu kelompok manusia yang terkecil di dunia ini. Seperti dalam kasus saya, ada sebagian dari saudara saya yang beragama Hindu. Di India ada sistem kasta yang membagi manusia menjadi 4 kelompok yang berbeda. Di Afrika Selatan juga ada sistem yang memisahkan 4 kelompok yang berbeda. Dan di negaraku menjadi kasta, 4 kasta yang berbeda. Saya seorang muslim, tapi lingkungan sekitar saya terus berkata ada Brahmana yang tertinggi. Selama 5.000 tahun, darah Hindu terus hidup di dalam tubuhku. Ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, ada sesuatu yang tersembunyi. Dan kalian akan mengerti. Namun, kami sebagai kaum muslim tetap bukan kelompok manusia yang terkecil di dunia ini. Apakah itu? Agama Islam. Islam tak hanya sekedar bicara, tapi juga mempraktikkan solusinya. Kemarin Anda telah membuktikan bahwa kitab Injil bukanlah kata-kata Tuhan. Tapi kini Anda berkata jika kitab Injil memang mencantumkan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong dijelaskan. Kemarin ada debat. Rekamannya sudah tersebar keluar. Kurun waktunya 50-60 menit. Dan kedua belah pihak dikasih waktu yang sama besar. Bentuknya jadi siapa yang pertama ditanyai akan punya waktu 10 menit kemudian. Semuanya punya hambatan masing-masing. Dan setiap pembicara punya waktu sejam sendiri. Nah, dengan format seperti itu, bakal susah untuk menjelaskan yang lebih rinci. Apa itu kitab Injil? Secara keseluruhan, apa itu kitab Injil? Dan kata saya, ini bukan kitab dari Tuhan. Saya telah membuktikan menurut saya sendiri, kitab ini sendiri masalah internal. Nabi Musa tidak menulis kitab untuk dirinya sendiri. Matthew dan St. John juga sama dengannya. Kitab ini bukan dari Tuhan, begitu pula bukan dari Matthew dan St. John. Kalian bicara tentang 24 manuskrip, dan saya tantang kalian akan ada persamaannya. Dan kalian akan memperoleh 2.000 macam kitab Injil. Pilih yang mana? Kau tinggal pilih salah satunya saja dan terima saja itu. Siapa yang memerintahkanmu? Konselor Nisi, catat sana, catat sini. Dalam waktu bersamaan kitab Injil akan terkumpul. Dan kau tinggal pilih mana yang kau suka. Lalu kau bilang, itu kata-kata dari Tuhan. Apakah makna Tuhan ada dalam kitab itu? Hah? Apa makna Tuhan tercantum dalam kitab Injil? Apa kata Nabi juga ada dalam kitab itu? Apa sejarah juga tercantum dalam kitab itu? Apa pornografi juga tercantum? Jelaskan itu semua pada semua orang. Akan saya berikan contohnya tentang kata Tuhan. Dalam kitab Deuteronomy, tulisannya dalam bahasa Arab, sama halnya dalam kitab Injil. Akan ada persamaannya. Dalam kitab itu disebutkan, aku akan membangkitkan seorang nabi. Aku akan membangkitkan seorang nabi dalam saudara kita seperti mereka. Aku akan menaruh kata-kataku ke dalam mulutnya dan ia akan bicara pada mereka semua sesuai perintahku. Siapa aku ini? Sang Tuhan. Ia berbicara pada Nabi Musa alaihissalam. Aku akan membangkitkan seorang nabi dalam saudara kita seperti mereka. Di antara Bani Israel, nama Bani Israel tercantum di antara saudara-saudara kalian. Dan aku bicara pada Nabi Musa. Aku akan memasukkan kata-kataku ke dalam mulutnya. Dan ia akan bicara pada mereka semua sesuai dengan perintahku. Kata aku ini adalah Tuhan. Kalian tidak harus jadi teolog atau didi atau evangelist. Semuanya akan mudah mengerti jika kata aku ini bukan dari Nabi Musa sendiri. Tapi kata aku ini ialah Tuhan. Contoh lainnya dari kitab Isaiah. Sabda Tuhan, ingatlah tentang hal yang sudah lama. Akulah Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain aku. Siapa aku di sini? Apakah Isaiah? Tentu bukan. Bukan pula dari kaum Yahudi yang mengancamnya. Ia bicara atas nama Tuhan. Tuhan berbicara padanya melalui perkataannya. Inilah tugas dari para nabi Tuhan. Mulutnya bagian dari Tuhan. Ia dapat petunjuk dari Tuhan. Dan ia akan menjelaskannya pada kalian semua. Aku itu Tuhan. Dan aku itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Siapa itu? Tuhan. Tuhan bersabda. Inilah kata-kata dari Tuhan. Kalian tidak harus jadi profesor teologi untuk memahaminya. Ada contoh lagi dari kitab Injil juga. Jika ini hanya ceramah biasa seperti kemarin, maka saya tidak perlu berdebat. Ibarat ada karavan lewat, lalu ada anjing yang mengikutinya, terus menggonggong, saya tidak harus memasukkan anjing itu ke kandangnya. Saya harus terus menjalankan karavan, jika punya tugas selesai dengan baik hingga tuntas. Hal itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut pada kalian. Ya kan? Ada kata nabi-nabi Tuhan. Contohnya, Yesus. Ia bersabda. Dia berkata pada suatu ketika, jangan berkomitmen pada perselingkuhan, saya bilang padamu. Lihat wanita itu, akan terlihat perselingkuhan di dalam hatinya, akan kelihatan. Siapakah aku? Yesus. Yesus yang bicara, kata-kata seorang nabi. Sekali lagi, di masa lalu, siapapun yang membiarkan istrinya, akan kehilangan istrinya. Tapi aku bicara padamu. Siapa aku? Yesus. Salah satu nabi Tuhan. Sekali lagi, Yesus bersabda, di masa lalu, mata untuk mata, gigi untuk gigi, ini aku bicara padamu. Siapa aku? Yesus. Salah satu nabi Tuhan. Ada contoh yang lain lagi di kitab Injil. Yang pertama, sabda Tuhan. Yang kedua, sabda para nabi. Dan yang ketiga, ucapan para sejarawan. Bagaimana dia bicara? Katanya, dalam kitab Saint Mark, dia bicara tentang Yesus. Ketika dia bicara, dia pergi, dia siapa? Yesus. Ketika dia pergi ke suatu tempat dan dia tiba di tempat tersebut, dia menyadari jika tempat itu hanya berupa daunan ketika musim belum berubah. Siapa yang menulisnya? Siapa? Apa seorang saksi mata biasa? Yang jelas bukan Tuhan ataupun Yesus, tapi hanya orang biasa. Salah satu bukti kan, sabda Tuhan, para nabi, dan kaum sejarawan. Dan ada tipe yang lainnya lagi. Saya sarankan, saya telah menghilangkan $100 saya. Apakah kau ada di sana saat itu? Saya kehilangan $100 saya. Saya ingin saudara Swegard untuk membacanya sebuah bab dari kitab Injil. Awalnya, dia menghindarinya. Katanya tidak ada waktu. Lalu seseorang dari penonton yang hadir berkata kepadanya, bagaimana dengan bab King? Karena ada $100-nya. Lalu ia membacanya. Ia baca dengan cepat sekali, kira-kira 60 mil per jam. Ibarat saat ini kalian para mahasiswa yang hadir lalu mendatangiku. Saya diminta baca. Tadinya saya kira bercanda, tapi bagi saya hal itu merupakan suatu kesulitan tersendiri. Kau dari negara Arab, tidak bisa bicara bahasa Inggris dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa Inggris yang kau pakai itu bahasa model lama. Dan kami kasih lihat pamflet padamu. Dari versi internasional, model baru. Apakah kau bisa mengejanya? Apakah kau bisa membacanya? Akan tetapi dia baca dari kitab Injil Arcade. Saya tidak menyalahkannya karena saya juga memakainya. Bahasa Inggrismu kurang bagus. Itu juga merupakan hal yang sulit. Ia membacanya dengan sangat cepat. Apa kau mengerti apa yang ia bacakan itu? Dari pamfletnya, ia tetap membacanya. Saya yakin kalian akan suka karena akan jadi bahan lelucon. Ia membacakannya secara cepat bagaikan ia tidak sedang membaca kitab Injil. Bagai menusuk tenggorokanmu, ada sesuatu yang berbeda. 60 mil per jam. Itulah tipe, ya, tipe yang berbeda. Padahal di situ ada istrinya, ada anak perempuan atau tunangannya, wanita yang baik. Yang harus kau lakukan harusnya membaca dengan sebaik-baiknya. Tapi kau tidak melakukannya. Kau membacanya seperti bercanda, bukan salah saya. Bahasa Inggrismu kurang bagus, bacamu terlalu cepat, semuanya bahasa model lama. Jika kau tak mengerjakannya, maka yang lain tidak akan mengerjakannya pula. Membaca di gereja untuk keluarganya. Ini suatu bukti yang lain. Suatu bentuk tipe dari contoh yang lain. Ada sabda Tuhan dari kitab Injil, sabda Nabi dalam kitab Injil, ada perkataan sejarawan yang saya lihat, ada saksi mata dalam kitab Injil, ada juga tipe pornografi dalam kitab Injil. Kita semua juga punya hal itu dalam Islam. Kita punya sabda Tuhan dalam Al-Quran dan harus dibaca. Ia tidak bercerita. Ada insiden dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ketika kaum Kristen tiba di Madinah. Mereka itu Arab Kristen yang terluka. Mereka telah mendengar ada orang dari kaum Arab yang mengaku telah berkomunikasi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ia seorang Nabi. Mari kita cek ulang dia. Kita tanya apa yang ia ketahui. Lalu mereka datang ke Madinah, tinggal di Masjid Nabawi. Mereka makan dan tidur di sana, berdialog dengan beliau selama 3 hari 3 malam. Dan saat hari Minggu tiba, Nabi Muhammad SAW menyarankan mereka, Arab Kristen itu, untuk berdoa di masjid saja. Beliau sangat berpikiran luas, tidak seperti kita. Pada waktu itu, Masjid Nabawi masih berbentuk konstruksi, belum bentuk yang sempurna. Dan beliau mengizinkan orang Arab Kristen itu untuk berdoa di masjid. Selama diskusi berlangsung, salah seorang dari mereka bertanya pada beliau. Ia bertanya, Hai Muhammad, apakah konsep Tuhan menurut kau Muhammad? Nabi kita Muhammad SAW tidak bergumam. Tidak berbicara secara verbal. Tidak, dia tidak melakukan itu. Dia tidak bicara seperti saat Tuhan bicara pada Ibrahim, Musa, Daud, dan Sulaiman. Dia tidak bicara seperti ini atau itu, dan seterusnya. Saat ditanya apa konsep beliau tentang Tuhan, Nabi Muhammad SAW menjawabnya bagaikan menekan tombol virtual dalam dirinya. Untuk mengontak. Fi lauhim mahfuz, otak komputer. Beliau berkata, ya Tuhanku, apa yang harus kukatakan? Tak seorang pun yang mendengarnya. Karena memang tidak ada tombol virtual. Saya bilang, bagaikan. Jadi jangan dijadikan hal yang kontroversial saya bicara seperti ini. Saya harap kalian semua mengerti. Beliau menekan tombolnya. Bagaikan komputer. Ya Tuhan, apa yang harus kukatakan? Allah memberi jawaban langsung pada beliau. Qul, katakan. Wallahu ahad. Tiada Tuhan selain Allah. Allahus samad. Allah satu-satunya Tuhan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak diciptakan dan dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyerupainya. Usai sudah. Inilah awal konsep Tuhan. Ada perbedaan pendapat. Katakan. Qul, katakan. Beliau bertanya, ya Tuhanku, apa yang harus kukatakan pada mereka? Tak seorang pun mendengarnya. Tapi katakan. Suara beliau tidak langsung bersuara. Mereka bertanya, apa konsep Anda tentang Tuhan Muhammad? Beliau tidak menjawabnya, katakan. Sebagai malah berkata, apa yang kau katakan? 4x4. Benar kan? 16. 16. Kalian tidak bicara seperti itu kan? Katakan. 16, katakan lagi. 4x4. Apa bicara seperti itu? Tidak. Apa kalian seperti itu? Mengapa? Karena firman Tuhan meluncur keluar dari mulut beliau. Dari pusat komputer di atasnya. Beliau memperoleh kontak langsung seusai menekan tombolnya. Beliau berkomunikasi pada Tuhan. Dia berkomunikasi secara spiritual. Ya Allah, apa yang harus kukatakan? Katakan. Qul huwallahu ahad. Apa yang saya katakan ini tercantum dalam kitab Al-Quran dan dalam surat Al-Ikhlas yang berbunyi, yaitu dimulai, Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qul huwallahu ahad. Katakan tiada Tuhan selain Allah. Allahus samad. Allah satu-satunya Tuhan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak diciptakan dan tidak melahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak satu pun yang menyerupainya. Selesai. Tidak ada lagi. Bagaimana surat ini keluar? Di mana tempatnya? Tidak ada penjelasannya. Kitab ini hanya berisi firman Tuhan. Hal lainnya secara detail dijelaskan pada kita belakangan. Jika ada saksi mata yang berbicara, apa kata Nabi Muhammad, semuanya dikumpulkan dalam satu bagian tertentu. Penjelasan secara rincinya ada dalam hadis. Sabda-sabda Nabi ada dalam satu volume buku, hadis. Terpisah dari kitab Al-Quran, firman Allah tercantum dalam satu kitab terpisah. Sabda-sabda Nabi terangkum secara terpisah pula. Apa kata-kata para sejarawan dari Imam Al-Ghazali dan yang lainnya terangkum terpisah pula dalam kitab lainnya. Kisah 1001 malam di Arab juga terangkum terpisah. Memang benar kan? Kalian tahu kisah 1001 malam di Arab, kumpulan kisah dongeng. Sebagian berisi kisah yang kotor tapi menggoda pada suatu malam. Orang Arab juga memiliki dongeng untuk melewatkan malam. Zaman sebelum Islam, pas masa Islam atau seusai Islam. Bagaimana kerajaan Harun al-Rasyid, Ma'mun al-Rasyid berkembang, kita tidak tahu. Dan dikisahkan pada malam hari, tentang ininya, itunya, dan seterusnya. Diceritakan saat api unggun di malam hari, pokoknya cerita tentang macam-macam. Fitzgerald menerjemahkan kisah 1001 malam di Arab, sebuah edisi yang tidak terlupakan. Saya pun membacanya dan saya menyukainya, sebuah edisi yang sangat terkesan. Buku itu terpisah dari yang lainnya, tidak terangkum dalam Al-Quran. Kisah tersebut tidak terdapat dalam kitab sabda-sabda Nabi, kitab para sejarawan, dan sebuah buku tersendiri. Islam punya kitab berisi firman Tuhan, sabda Nabi, tulisan kaum sejarawan, dan sebuah kisah pornografi, semuanya terpisah. Tapi mereka satu kitab. Lalu bagaimana kitab itu digunakan? Hal itu ibarat dalam satu kasus. Dalam satu kasus hukum, dalam sebuah diskusi di pengadilan, ada seorang penggugat berada di kotak. Di kotak saksi mata. Paham maksud saya, sang penggugat itu memberikan kesaksiannya, dia yang menentukannya sendiri. Pengacaranya, pembela dari yang tergugat, menanyainya. untuk mencek ulang apakah sang penggugat itu berbohong atau tidak. Apakah ia berbohong? Apa sebagiannya berkata jujur? Ya, setiap bangsa yang beradab, bagaimana? Bagaimanakah mengatasi hal ini? Jika ia berbohong akan dikeluarkan. Apa kau bisa melihat di malam hari? Katanya, ya, aku melihat di malam hari. Di malam ada bulan? Ya. Di jalan ada lampu? Tidak. Apa kau lihat mobilnya? Ya. Apa kau lihat plat nomor polisinya? Apa kau punya mata yang super tajam? Katanya, ya. Apa kau bisa melihat yang di sebelah sanamu? Katanya, tidak. Begitu punya penerangan di sana, kau tidak bisa melihatnya? Setelah lampunya dinyalakan, apakah kau bisa melihatnya? Apa warnanya itu? Katanya, tidak. Apa kata hakimnya jika ia berbohong? Ia berbohong, ia berbohong, ia berbohong. Apa bisa kau buktikan kasus ini? Lalu ia menutup kasusnya itu sendiri. Ia menutupnya dengan ongkos yang sangat mahal. Kasusnya itu mesti disingkirkan dan ia harus membayarnya sendiri segala biayanya. Ia pantas mendapatkannya. Bagaimana menilai kebenaran dari kasusnya itu? Pengadilan. Pengadilan tidak mempertimbangkan. Dan kau harus bisa membuktikan kasusmu sendiri dan yang lain berkata tidak ada hubungannya dengan kami. Kau buktikan pada dirimu sendiri, pada dunia luar, bahwa kau bisa membuktikannya. Dan semua hal tersebut tentang kasus ini tergantung padaku. Dengan berbagai alasan, tutuplah kasus itu, maka tugasmu selesai. Inilah alasanmu untuk terus hidup. Hal yang sama dengan yang berkaitan dengan agamamu. Sebelumnya saya penganut agama Kristen dan kini saya pemeluk agama Islam secara damai. Saya mempraktekkan, saya menjalankan agama Islam secara bersungguh-sungguh, berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang Muslim yang baik. Sebelum saya memeluk Islam, saya seorang gay. Meskipun saya sudah menganut Islam, saya masih punya perasaan pada pria lain. Saya sudah berusaha keras untuk mengabaikan perasaan ini. Bagaimana saran Anda supaya saya benar-benar bisa menghilangkan unsur homoseksualitas ini? Saudaraku, saya tidak bisa memberikan solusi apapun bagi Anda. Saya tidak bisa memberi obat pil dan kesulitan Anda akan berakhir. Suatu masa dalam kehidupan Anda butuh pengorbanan yang sangat besar untuk mengatur dan melarangnya. Hal yang kau butuhkan sekarang ialah teman yang baik dan sebuah kitab berisi firman Tuhan. Bacalah kitab ini, pahamilah. Anda baca secara mendalam, maka akan mengerti jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepadamu. Jika engkau menerima apa yang Dia bicarakan kepadamu, firman-Nya akan menjalankan tugas untukmu. Tidak ada jalan yang mudah. Saya tidak bisa bilang sejak awal tidak ada jalan yang mudah. Dan jika saya memberi kau obat pil, sesuatu yang kau telan ke lehermu dan akan mengakhiri masalahmu, makanya tidak ada solusi yang mudah bagimu. Pertarungan ini hanya kau sendirilah yang mampu mengatasinya. Saya percaya jika Allah yang Maha Kuasa akan membantu usahamu dalam masalah itu. Dan saya berharap seperti itu. Insya Allah, Allah memberi jalan keluar yang terbaik. Bagaimana cara Anda menjelaskan fakta tentang banyaknya kaum Kristen yang masih meyakini kitab Injil sampai saat ini? Walaupun Anda mengklaim bahwa kontradiksi dalam kitab Injil sangat jelas. Maaf, tolong diulangi. Bagaimana cara Anda menjelaskan fakta tentang banyaknya kaum Kristen yang masih meyakini kitab Injil sampai saat ini? Walaupun Anda mengklaim bahwa kontradiksi dalam kitab Injil itu sangat jelas. Ada cuci otak. Cuci otak. Ya, cuci otak. Kita semua terkena cuci otak. Dulu pada akhir 1977, saya berbicara di hadapan para mahasiswa dan profesor dari Universitas Berkeley San Francisco. Saya bilang, kalian semua telah dicuci otaknya. Ada seorang profesor dan mahasiswanya berkata pada saya, tidak ada programnya. Saya minta maaf, saya berkata lagi, kalian semua telah diprogram. Kita semua telah diprogram sejak anak-anak, secara keyakinan dan juga tingkah laku. Jika kita tidak berjalan bersama untuk memahami segala pengetahuan yang ada, untuk memprogrammu kembali, kalian akan selalu mengingatnya. Karena ia ibarat orang yang tenggelam. Ia menemukan sesuatu. Perhatikan kitab ini bisa menolongmu. Ada roh di dalam dirimu yang membantumu. Kau seorang alkoholik seumur hidupmu. Kau sedang mencarikan jalan keluarnya. Kau ingin seseorang membantumu. Dan kau kembali ke rumah, istri dan anakmu ketakutan. Mereka menghindarimu. Kau tahu apa yang sedang terjadi? Mengerikan. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak bisa menyukainya. Kau tidak tertolong. Terperangkap. Terperangkap oleh setan itu. Oleh alkohol. Lalu Datang seseorang yang berkarisma, yang berkata, Yesus Kristus telah datang untuk menolongmu, untuk menyelamatkanmu. Kau sendiri merasa ketakutan dan harus berubah saat itu juga. Kau ibarat orang yang tenggelam, yang berjuang untuk menyelamatkan diri. Kau memegang pelampung lalu berkata, pelampung ini yang menyelamatkan diriku. Menurut saya justru semangat untuk berjuang yang berada dalam hatimulah yang menyelamatkan dirimu. Perluaskanlah pikiranmu, bukan pelampungnya. Bukan pelampung yang menyelamatkan dirimu, tapi hatimu. Jika hal ini dijelaskan secara logika, perjuanganmu lah yang menyelamatkan dirimu. Keseriusanmu, kesungguhanmu lah yang telah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi ia malah berpikir bahwa kamulah yang membuatku kembali ke dalam air. Bukan. Kami hanya mencoba menjelaskannya. Orang-orang yang sudah berpengalaman dengan hal itu akan ketakutan. Jika kau melepaskannya, Yesus Kristus tolong aku, ampuni dosa-dosaku. Saudaraku, keinginan dan keyakinanmu yang akan menolongmu. Bukan, tapi Yesus. Ia merasa sangat ketakutan jika kau akan mendorongnya kembali ke asal. Bukan ini yang jadi intinya. Kita semua harus memberikan alternatif pada masyarakat luas. Mereka belum mendapatkan yang mereka tahu. Yang mereka tahu hanyalah kitab ini. Kitab ini membuat orang-orang tak mampu melihat kitab yang lainnya. Yang dibuat oleh para nabi. Yang tidak memberikan solusi atas masalahnya. Ya mau apa saja yang diminta kitab ini. Kalian tahu Krishnamurti, orang berambut kuncir babi yang berdansa ke sana kemari dengan diiringi drum? Bukan itu. Dalam pikiranmu lah yang membuatnya jadi serba mudah. Kau akan mendapatkan kedamaian hati. Kau ikut gerakan Hari Krishna, kau akan memperoleh kedamaian. Kau terus mencari apa alasanmu? Apa? Kenapa alasanmu mencari pelampung? Pelampung-pelampung yang akan menyelamatkan dirimu kah? Benarkah pelampung-pelampung itu yang menyelamatkanmu? Saudara-saudara kita dari umat Kristen tidak tahu apapun mengenai Al-Quran, sama sekali tidak tahu. Mereka tidak tahu sama sekali. Yang mereka tahu hanyalah kitab ini saja. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab lainnya? Al-Quran dan kitab-kitab dari timur, apa yang bisa kau lakukan? Mereka tidak tahu sama sekali kitab tersebut, padahal mereka sejalan dengan kita. Kita sama sekali tidak melakukan pendidikan apapun pada mereka. Kita sendiri juga banyak yang tahu kitab Al-Quran, sebagian dari kita. Bagaimana membicarakannya kepada umat Kristen? Saudaraku dari Arab, tidak punya pengetahuan sama sekali. Kalian mungkin seorang muslim yang baik. Kalian mengetahui Al-Quran. Tapi bagaimana cara menjelaskan firman-firman yang ada di dalamnya? Dalam hati kalian mungkin tahu arti kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, baik muslim atau Kristen. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Inna Allah astafaqi wa takhoroqi wa astafaqi ala isa'il alamin. Indah sekali. Terjemahkan. Terjemahkan. Bisakah kalian terjemahkan? Bagaimana caranya? Hah? Apa kalian menerjemahkannya begini? Secara terbata-bata. Kalian mungkin tahu betapa indahnya kalimat tersebut. Kalian tahu kalimatnya, tapi apa kalian memahami bahasanya secara terminologi? Kalian mungkin ahli elektronika, matematika, tapi bagaimana dengan bahasanya Al-Quran yang kalian baca itu? Apakah kalian paham artinya? Hah? Kata teman saya, perhatikan. Ada sebuah kitab Al-Quran untuk kaum non-muslim Amerika. Maksudnya non-muslim adalah orang Amerika. Mungkin kalian semua lahir di Amerika. Kaum muslim juga ada yang lahir di Amerika. Dia seorang Amerika yang non-muslim. Berikan kitab Al-Quran padanya. Hal itu belum cukup. Kalian, orang Arab juga memerlukannya. Kalian perlu tahu terjemahannya. Di lingkungan sini mungkin kalian tidak membutuhkannya. Terjemahannya, kalian mungkin tidak memerlukannya. Akan tetapi, pengaruh Barat, kristenisasi, lingkungan Inggris, kalian juga perlu terjemahan kalimat yang tepat dari kitab Al-Quran. Dan perlu mengartikan bacaan yang kalian baca dengan tepat. Hal itu ada dalam pikiranmu. Namun kalian tidak bisa membuatnya. Kini kalian punya terjemahan surat Ali Imran, bab 3, ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Inna Allah astafaki wa takhoroki wa astafaki ala isa'il alamin. Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mencucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa kamu. Nah, jika kalian bisa mengingatnya dalam bahasa Inggris, kalian sudah tahu bahasa Arabnya. Saya pernah menguji sekelompok mahasiswa Arab di Universitas Bahrain. Sebanyak yang kalian tahu ini, ayat 42 dari bab 3 Al-Quran. Seberapa banyak? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa kharaqi. Sebanyak 80% mengangkat tangannya. Apa kalian hafal Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Jadi kok bisa tahu? Mereka membacanya secara terus-menerus. Bahasa kalian mudah dicerna. Hebat. Kalian tahu tugas kalian dan kalian melaksanakannya. Kini bagaimana cara kalian meningkatkan bahasa Inggris? Saya akan mengajarkan cara meningkatkan bahasa Inggris kalian. Saya belajar banyak bahasa. Saya tahu banyak bahasa, sebagian saja. Saya bisa ajarkan kalian bahasa Indonesia, Swahili, Spanyol. Bahasa apa? Tanzania, Zulu, Ghana, Afrikaana, Zulu, Arab, Ibrani. Bahasa apa yang kalian ingin dengar? Beritahu saya, bahasa apa yang kalian ingin dengar? Bahasa apa? Ayo. Jerman. Hah? Jerman. Jerman? Saya tidak bisa bahasa Jerman. Ayo, bahasa apa? Saya hanya berkata bahasa Swahili, Indonesia, Malaysia, Spanyol. Ya, Spanyol. Bahasa Spanyol? Ya. Hah? Ya, Spanyol. Swahili. Tazame ni mikono yangu na migu yangu. Yakuwa ni mimi mwenwe, nishkeni shkeni mwano, kwa kuwa roho haina mili na mufu pada kama manioni naona. Saya memang banyak belajar bahasa, tapi ya sebagian saja. Anda tahu bahasa Ibrani? Karena saya akan pergi ke Israel untuk berbicara dengan sepupu saya. Ada sebuah kisah terakhir dalam perjanjian lama oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi saya diskusi dengan sepupu saya tentang hal itu, yaitu tentang Nabi Musa alaihissalam. Buka kitab Deuteronomi bab 8 ayat 18 yang tertulis. Nabi Akim Lahim Mikarim Akaihim Kamuha Winatati Bifodibir. Maaf. Saya sedang berbicara pada saudara saya dari Arab. Maka saya baca Injil berbahasa Arab. Tanya ke orang Arab Kristen. Apa kau tahu bahasa Arab? Katanya iya. Saya tidak mau berdebat karena akan menambah masalah. Dan di Kanada, ada sebuah sekolah di Hamilton. Dalam sebuah ceramah sampai usai ceramah, sebagian pria bertanya pada saya, lalu yang satu lagi juga bertanya pada saya, dan seterusnya. Sayangnya kalian tidak berkesempatan pada malam ini. Kalian hanya bisa bertanya lewat kertas, jadi tidak ada kesempatan. Pas di Kanada itu, habis yang satu bertanya, yang lain ikut bertanya, seterusnya dan seterusnya. Sampai akhir ceramah mereka mengelilingi saya dan masih terus bertanya. Mereka tidak mau melepaskan pada saya. Dari suara lidahnya saya tahu ada dari Arab Kristen. Apakah orang Arab? Katanya ya. Ia dari orang Kristen Lebanon. Apakah orang Arab? Katanya ya. Sesuai dengan bahasa ibu saya. Saya usir dia karena tidak tahu bahasa Arab. Ini sebuah judo intelektual. Kalian tahu judo? Judo. Katanya saya tidak ikut judo. Meski jarak kita tidak sejauh 1 juta kilometer, saya tidak akan mencampuri urusan Anda. Ini urusan saya. Semasa muda saya pernah ikut judo, tinju, gulat, dan sebagainya. Usia saya sekarang sudah 69 tahun dan saya masih berdiri kokoh. Saya usir dia karena tidak bisa berbahasa Arab. Dia bilang, apa saya berbahasa Arab lebih baik daripada dia? Saya berkata, tidak. Saya merasa malu padamu. Saya seorang Muslim tapi tidak tahu bahasa Arab. Bahasa dalam kitab Al-Quran, bahasa Jannah, bahasa nabi-nabi saya. Tapi saya tidak tahu bahasa Arab. Saya malu. Jadi apa maksud Anda saya tidak bisa bahasa Arab? Kata saya, baca kitab Injil ini dengan bahasa ibumu. Dengan bahasa Arab? Ya, saya jawab. Saya sebut ia tidak mengerti sama sekali apa yang ia baca. Bukan yang ada dalam Injil. Jika kau mengerti kitab Injil, maka kau jangan berbuat dosa. Kau tidak mengerti bahasanya, maka kau dianggap berdosa. Kata dia, apa maksudmu? Apa kau anggap saya zombie? Bukan itu kata saya. Saya akan buktikan padanya sebuah bukti. Apa kau ingat ketika Yesus sedang di atas ruangan mengadakan jamuan makan malam yang terakhir setelah ia disalib? Ketika dia masuk kembali ke ruangan tersebut, ia mengucapkan Assalamualaikum. Salam damai bagimu dalam bahasa Ibrani. Ketika saya ucapkan hal itu, ia terlihat ketakutan. Kenapa ya ketakutan? Ketika kalian bertemu saudara yang telah lama tidak bertemu, kalian bahagia. Tradisi Arab, saling cium pipi kanan kiri. Nah, dulu saya tertawa melihatnya. Kini saya sudah terbiasa. Sebagian orang malah mencium dahi. Dulunya saya tertawa melihatnya. Kini saya sudah terbiasa. Jadi tidak takut. Kaum Arab, Yahudi, saling memeluk erat satu sama lainnya. Seharusnya seperti itu. Tapi kenapa pria itu malah ketakutan? Dalam kitab Injil Luke, bab 20 ayat 46... Mereka ketakutan karena mengira hal itu sebuah hantu. Apa saya terlihat seperti hantu? Jawabannya tidak. Jika begitu, kenapa ia takut seolah ada hantu di sekitarnya? Ini teka-teki. Lalu, saya kasih tahu dia. Ketika Yesus bangun dari tidurnya, sebagian orang kira Yesus bangkit dari kematian. Lalu kata Yesus, Unzuru ila yadaya warizalaya. Peganglah tangan dan kakiku. Ini anahua. Ini diriku sendiri. suhusuni wanzuru, tanganku bisa terlihat. Fa inna ruha laisa lahu lahma wa iza'am, sebuah hantu tak bertulang dan berdaging. Seperti yang kau lihat padaku, mereka sentuh dia dan mereka bahagia. Kata mereka, apa yang terjadi dengan orang yang mati di kayu itu? Lalu dia berkata, aindakum hauna ta'am, apa kalian dengar apa yang kalian makan? Fana waluhu juz'am min samakin, wa syahidam min sahadi asalim, fa'akhozaha wa akalahu da'mahum. Mereka beri kalian madu, ikan segar, apapun yang bisa dimakan. Untuk apa? Yaitu, untuk buktikan bahwa ia bukan hantu, bukan roh. Bukan. Tapi untuk buktikan bahwa saya masih hidup. Apa yang sebelumnya kau takutkan? Saya sanjung bahasanya dia, orang Arab Kristen itu. Dan saya belajar sebagian dari banyak bahasa yang ada di dunia ini. Saya tidak tahu bahasa Ibrani, saya tidak tahu bahasa Indonesia, saya tidak tahu bahasa Arab, saya tidak tahu bahasa Spanyol, tapi saya bisa bacakan untuk Anda. Bagaimana caranya? Kalian punya kebiasaan untuk tetap mendengarkan. Kalian perlu metodenya. Kalian perlu orang lain. Kalian unik. Di dunia ini, semua orang saling membutuhkan. Saya tidak bermaksud arogan. Maafkan saya. Saya tidak bermaksud arogan. Suatu hari saya kasih tahu istri saya bahwa saya unik. Dia tidak percaya. Lalu saya buktikan padanya. Istri saya tetap tidak percaya. Ia pikir saya jadi sombong. Tidak akan ada yang suka pada saya. Bukan itu. Saya unik. Tidak ada seorang pun yang mirip saya. Jawabannya tidak. Kata saya lihat keluarga yang lain. Tuan Solonso. Saya tidak tahu nama pastinya. Dan saya berkata pada istrinya, apa ada yang mirip dia? Jawabannya, tidak ada. Anak tertua saya, Ibrahim. Apa ada pria yang mirip dia? Jawabannya lagi, tidak ada. Lalu saudara istri saya, Ibrahim. Saudara istri saya, apa ada pria yang mirip dia? Jawabannya lagi, tidak ada. Tidak. Ya, makanya saya bilang, setiap orang unik. Tapi saya punya kebiasaan unik. Saya belajar Injil untuk mengerti bahasanya. Setiap bahasa yang akan saya pelajari, saya baca dulu bahasa Injil yang saya tuju itu. Karena kitab Injil ini tersedia dalam 2000 bahasa yang berbeda. Saya mengerti bahasa Inggris dalam Injil. Orang pikir saya ini haus akan bacaan Injil, dan ini menjadi kasus. Jika saya baca kitab Al-Quran tak menjadi masalah. Sepertinya setengah baca Al-Quran, setengah baca Injil. Saya tidak seperti itu. Saya tahu kitab Injil ini dengan berpikiran luas. Saya belum bertemu seorang Kristen yang mengerti kitab Injil sebagus saya baca sendiri. Alhamdulillah. Karena tahu hal inilah, saya jadi mengerti. Jika mau belajar bahasa Arab, saya baca kitab Injil bahasa Arab. Saya baca ayat per ayat. Saya mudah memahaminya. Mengerti setiap katanya. Jika mau belajar bahasa Indonesia, saya baca kitab Injil berbahasa Indonesia. Saya tidak tahu bahasa Indonesia, maka saya baca kitab itu. Mau belajar bahasa Zulu, Swahili, metodenya sama. Itulah cara belajar saya. Metode yang unik. Saya harap kalian melakukan yang sama. Apa saya meminta kalian untuk belajar Injil seperti yang saya lakukan? Saya harap tidak. Saya dapat bahasa Inggris dari kitab Injil. Kalian dapat bahasa Arab dari Al-Quran. Gunakan. Apa kalian tahu ayat ini? Kini terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Apa yang telah kau ketahui? Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, innallaha astafaki wa takhoraki wastafaki ala isail alamin. Nah, terjemahkan ayat itu ke dalam bahasa Inggris. Kata demi kata. Kau belajar bahasa Inggris, kau baca bahasa Arab. Jika sudah pandai, maka kau bisa paham percakapan bahasa tersebut. Dan kalian sudah mampu meningkatkan pemahaman kalimatnya secara mendasar, bisa sangat mudah bagi kalian. Dan di sini, ada 1000 orang Amerika yang bisa menjadi pelanggan kita. Kalian tanyakan ke setiap orang kulit putih, apa nama Anda? Saya jamin ia akan jadi pelanggan Anda. Kami juga percaya pada Yesus. Katanya ya. Dan mungkin mereka beri coklat atau rokok pada kalian. Apa kalian tahu Yesus dari kitab kami? Katanya tidak. Katakan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu, hei ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, innallaha astafaki wa takhoraki lakukan terus, latihan berbicara, lalu pergilah ke Inggris atau Amerika untuk belajar dan kalian akan mampu berbahasa dengan baik. Masalah terbesar dari kaum mahasiswa yang saya ketahui dalam konferensi tadi, kesulitan di tahun pertama ialah ketika datang pertama kalinya di negeri ini, kalian sudah belajar bahasa di rumah. Hambatan utama ialah bahasa. Yang pertama. Kesulitan di tahun kedua. Ketiga, sama saja, yaitu bahasa. Keempat, ialah tetap bahasa. Semuanya tetap sama. Bahasa, bahasa, bahasa. Itulah masalahmu. Kalian belum mempelajari bahasa dengan baik. Kalian bicara pakai bahasa Arab, terus dan terus memakainya. Dan ketika kamu bilang alif, lam, mim, tin, tin, tin, 13 sawab. Dan ketika kau bilang bismillahirrahmanirrahim, 190 sawab. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu, dari 100 sampai 200 sawab. Kalian masih berbahasa Arab, terberkatilah. Bahasa Arabmu semakin bagus, kemampuan bahasa Inggrismu semakin meningkat. Kini kalian punya keberanian tiap kali bicara dengan seseorang. Kalian menjadi seorang pembicara. Jika besok pagi kami memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya, maju ke depan. Tidak lagi melalui selembar kertas. Kalian tahu? Akan ketakutan. Terus takut. Dan jika diminta menulis saja, malah akan banyak yang menulis. Banyak sekali. Kenapa? Karena kalian takut untuk bicara di depan. Mengapa? Karena kalian belum membiasakan diri. Hanya itu saja. Berdirilah dan bicaralah. Tanya pada kami. Meskipun kalian bertingkah bodoh, sebab kemampuan berbicara kalian akan bertambah. Itulah pelanggan kalian. Apa yang telah terjadi dengan kesempatan itu? Setiap 200 juta orang Amerika menunggu kau bicara dengan bahasa mereka. Bicaralah pada mereka. Bicaralah pada mereka semua. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Bicaralah pada mereka. Dapatkan berkah dari semangat virtual mereka. Allah akan memberkahi kalian semua. Amin.